بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada darat At-Tasi' wal-Ashrun yang ke-29 tentang fi'il muda'af. Fi'il muda'af kemarin sudah dibahas pada tamrin yang kedua penjelasannya, keterangannya. Sekarang melanjutkan tamrin yang berikutnya, khamisan yang kelima, tamrin latihan yang kelima. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Summa tughil amra minal af'alil atiyati, kemudian bentuklah amr, bentuklah menjadi fi'il amr, bentuklah atau buatlah fi'il amr minal af'alil atiyati dari fi'il-fi'il berikut ini. Contohnya ya, anta tajurru ya, untuk mukhafaf ya, fi'il mubarak anta tajurru ya, engkau menyeret atau menarik ya, tajurru. Nah, di situ huruf akhirnya huruf yang sama pada an kalimah dan lam kalimah ya, dua huruf yang sama kemudian diidghamkan. Nah, kalau diuraikan dari sisi penulisan akan tampak seperti itu yang di dalam kurung tajurru. Jadi tasbid itu menggantikan dari dua huruf yang sama, kemudian huruf pertama itu sukun, huruf kedua berharokat. Jadi tajurru, ra yang pertama sukun, kemudian ra yang kedua berharokat. Nah, kemudian ditulis dengan satu huruf ra dan dengan tasydid. Itu uraian atau kalau dirinci penulisannya seperti itu. Nah, kemudian dari fi'il mudhari' ini tajurru dibentuk menjadi amr, dibentuk menjadi fi'il amr, yakni dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, ya, huruf ta-nya dihilangkan dan mensukun, ya, mengubah menjadi sukun pada huruf akhir. Ya, karena fi'il ini huruf akhirnya berharakah dhammah. Ya, ketika diubah menjadi fi'il amr, maka dhammahnya diubah menjadi sukun. Ya, sehingga menjadi jur. Maka tadi dari penulisan asalnya tajurru, dhammah yang akhir jadi ubah menjadi sukun, kemudian huruf ra yang pertama juga sukun, ya, akan menjadi jur. Ya, dua huruf sukun bertemu. Ra yang pertama sukun, ra yang kedua sukun. Atau ain kalimah sukun, lam kalimah juga sukun pada bentuk amr ini. Jur. Nah, yang seperti ini dalam bahasa Arab tidak bisa dua huruf sukun bertemu. Apalagi keduanya ini huruf sahih. Ya, kalau huruf ilah mungkin bisa dihilangkan, tapi ini keduanya huruf sahih. Ra itu kedua-duanya sahih. Lalu bagaimana untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun? Maka sukun yang kedua ini diubah menjadi fathah, menjadi harakat fathah. Ya, sehingga menjadi jurra. Jurra. Ya, menjadi jurra. Sehingga di sini apa? La yaltaqi sakinani, ya. La yaltaqi sakinani. Tidak bertemu dua huruf yang sukun. Baik. Jadi pada fi'il mudha'af bentuk amr ya, yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun, ketika dibentuk amr, dibentuk fi'il amr, maka huruf akhirnya itu diubah menjadi fathah, berharakat fathah, yang aslinya atau yang mestinya sukun kemudian diubah menjadi fathah ya, supaya tidak bertemu dua huruf sukun ini. Jadi diubahnya menjadi fathah di situ tujuannya apa? Supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Seperti pada contoh ini. Tajurru menjadi jurra. Asalnya jur seperti itu. Ini. Contoh yang berikutnya, tamurru, ya, menjadi amrnya menjadi murra. Ya, asalnya mur dengan tadi dua huruf sukun. Ya, ra yang pertama sukun, ra yang kedua juga sukun. Kemudian yang kedua diganti menjadi fathah. Ya, kemudian tulisannya di ikram lagi. Ya, murra. Ini. Ini amarnya. Jadi jurra, tariklah atau seretlah. Ya, tamurru, engkau lewat, engkau melewati. Murra, lewatlah atau lewatilah. Ini. Taruddu, amarnya, fi'il amarnya menjadi rudda. Ya, rudda. Huruf akhirnya di fathah. Ya, untuk menggantikan sukun supaya tidak bertemu dua huruf sukun, ya. Radda yaruddu, ya, taruddu, engkau menolak, ya, radda menolak, ya, taruddu, engkau menolak, rudda, tolaklah. Ini yang berikutnya, tafadhol, dicoba. Tahujju, hujja, ya, tahujju menjadi hujja, hujja, ya, berhajilah. Amr, ya. Berikutnya. Tadunnu dunna. Dunna. Ya. Tadunnu dunna. Ya. Tadunnu menjadi amrnya menjadi dunna. Ya. Apa? Sangkalah. Ya. Bersangkalah atau menyangkalah. Ya. Dunna ya dunnu. Menduga, mengira, menyangka. Ini. Berikutnya. Tasubbu subba. Ya. Tasubbu menjadi subba. Ya, subba. Apa? Subba ya subbu menuangkan. Ya. Subba tuangkanlah. Ya, subba tuangkanlah. Ini. Berikutnya. Ta'uddu udda. Ya. Ta'uddu udda. Ta'uddu udda, ini menghitung, ya, engkau menghitung, udda, hitunglah. Ya, berikutnya tashammu, tashammu, tashammu, shamma, shamma, ya, shamma, ya, mencium, ciumlah, ciumlah atau bauilah, ya, tashammu. Nah, di sini ain kalimahnya atau fa kalimahnya fathah, yang asalnya pada ain kalimah, ya, sebagaimana kemarin sudah disampaikan. Jadi tasyammu maka menjadi syamma. Jadi huruf pertamanya fathah, tasyammu menjadi syamma. Ya, ciumlah, ya, dalam arti bau, ya, bau ilah. Ini. Berikutnya tamassu, massa. Tamassu, massa. Ya, tamassu massa. Apa? Menarilah. Sentuh. Awesome. Ya, menyentuh. Massa, sentuhlah. Ini. Jadi ini bentuk amarnya pada fi'il mudha'af. Murra, rudda, hujja, dhunna, subba, udda, syamma, massa. Ya. Baik. Yakni tadi huruf akhirnya yang aslinya sukun diubah menjadi fathah supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Ayo. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat pada tamrin yang berikutnya, saditan yang ke-6, iqra ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, dibaca satu persatu. Jura hadal maktabi. Maktaba. Maktaba. Ya. Jura, ya, jura hadal maktaba. Jura hadal maktaba. Artinya apa? Tarik atau menyeret? Seretlah meja ini. Ya, seretlah meja ini atau tariklah meja ini. Berikutnya. Lidbiyu. Ya, subba, ya, subba, subbal qahwata. Subbal qahwata lil duyufi. Maknanya apa? Kopi itu untuk tamu. Ya. Tuangkanlah kopi itu untuk para tamu. Ad-duyuf jamak ya, untuk para tamu. Ya, subbal qahwata. Berikutnya. Udda hadhil hadhil kita hadhil kutuba. Hadhil kutuba. Udda. Udda hadhil kutuba. Udda hadhil kutuba. Maknanya apa? Hitunglah buku-buku ini. Iya. Hitunglah buku-buku ini. Berikutnya. Sama hadhil kahrata. Iya. Baulah aroma bunga ini. Ya. Shamma. Ya. Shamma hadhihi zahrata. Shamma hadhihi zahrata. Ciumilah atau bauilah bunga ini. Aroma atau bau dari bunga ini. Jadi ini bentuk amr. Jurra, subba, adda, shamma. Ya, perhatikan pada fi'il mudha'af bentuk amrnya seperti ini. Dan di sini pada fi'il amr ini tidak ditambahkan hamzah wasal di awalnya. Ya, tidak seperti misalnya uktub atau udhul. Ya. Kenapa? Karena awal fi'il sudah berharokat. Ya. Murra, jurra, subba, ya, syamma, massa. Bentuk fi'il amr ini, lafaz fi'il amr ini, huruf awalnya berharokat. Sudah berharokat. Sehingga tidak ditambahkan hamzah wasal di awal. Ya, jadi penambahan hamzah wasal di awal itu ketika fi'il amr awalnya sukun, uktub. Ya, itu awalnya huruf kaf pada uktub sukun, maka ditambahkan hamzah wasal. Iqra, ya, iqra. Nah, ada hamzah wasal di awal. Tetapi pada mudha'af karena awalnya sudah berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah wasal. Jadi amrnya seperti ini, ya. Ini. Ini pembentukan fi'il amr pada fi'il mudha'af. Berikutnya, sabian yang ketujuh. Ta'ammal ma yali. Perhatikan, ya, fi'il-fi'il berikut ini. Ya. Dari fi'il mudhara, yahujju. Ya, yahujju. Keadaannya marfu'. Dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Ya, keadaan asalnya. Tidak ada yang menasabkan. Tidak ada yang menjazmkan. Ya hujju. Ya, jadi huruf akhirnya dhammah. Kemudian dimasuki oleh lam. Lam termasuk yang menjazmkan. Jadi lam ini menjazmkan fi'il mudhara'. Jadi ya hujju. Maka apa? Fi'il mudhara' tersebut menjadi majzum. Ya. Dan tanda majzum aslinya dengan apa? Dengan sukun. Ya. Jadi dari yahujju yang semula dhammah pada huruf akhir, dhammahnya diganti menjadi sukun ketika ada kata yang menjazmkan. Ya, seperti lam, ya, salah satunya. Nah, sehingga di sini menjadi lam yahujju. Ya, diuraikan dalam penulisan huruf jim yang tasydid kemudian sukun. Itu diuraikan dalam penulisannya yahujj. Dua huruf jim pada ain kalimah dan pada lam kalimah, keduanya sukun, ya. Karena apa tadi? Karena ini majzum atau jazm keadaannya dengan tanda sukun pada huruf akhir, sehingga menjadikan dua huruf tersebut sukun. Lam yahujj, ya. Seperti ini tidak bisa, ya, dalam bahasa Arab. Maka apa? Huruf sukun yang akhir itu diubah. Ya, sukunnya diubah menjadi fathah. Supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Ya, karena keduanya huruf yang sahih. Bukan huruf illah. Ya, jadi berbeda. Kalau pada pembahasan yang illah, pada fi'il mu'tal yang sebelumnya. Kalau salah satu hurufnya itu illah, maka tinggal dihilangkan huruf tersebut. Itu kalau huruf illah. Tetapi kalau semuanya huruf yang sahih tidak bisa dihilangkan. Maka yang di apa yang disesuaikan apa? Harakatnya. Ya, sukunnya diubah menjadi berharakat. yakni berharakat fathah ya, seperti pada fi'il amr tadi ya, sehingga menjadi lam yahujja. Lam yahujja ini la yaltaqi sakinani fil lughatil arabiyyati, tidak bertemu dua huruf sukun dalam bahasa Arab. Ini demikian pula di sini fi'il mudhari yang berikutnya yang di bawahnya tajurru ya, ini fi'il mudhari marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir, kemudian dijazmkan oleh la an-nahiyah, didahului atau dimasuki oleh la an-nahiyah, la yang bermakna larangan. Nah, ini juga termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari, sehingga di situ mudhari'nya menjadi majzum dengan tanda sukun pada huruf akhir menjadi la tajur. Ya, dua huruf sukun bertemu pada ain kalimah dan pada lam kalimah, maka yang sukun yang kedua ini diubah menjadi fathah supaya tidak bertemu dua huruf sukun, sehingga menjadi la tajurra. Ini. Jadi ini keadaan pada fi'il mudha'af, ya, pada fi'il mudha'af, yakni tadi pada keadaan fi'il amr, kemudian pada keadaan fi'il mudhari' yang majzum, ya, huruf yang akhir yang tanda jazmnya dengan sukun atau akhir dari fi'il amr itu sukun, maka sukun tersebut diubah menjadi harakat fathah untuk supaya tidak bertemu dua huruf sukun ini. Contohnya dalam kalimat tamrin yang kedelapan, taminan yang kedelapan, ajib anil as'ilatil atiyati bin nafsi musta'milan lam, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan nafi menggunakan lam. Ya, jadi lam ingat dia masuk pada fi'il mubarak dan menjazmkan fi'il mubarak tersebut. Contoh yang pertama, ahajatta, apakah engkau sudah berhaji? Maka dijawab tadi sesuai perintahnya, la, tidak. Karena nafi, maka dijawab dengan nafi dulu, la, tidak. Kemudian kalimatnya dengan lam tadi menjadi lam ahujja. Lam ahujja. Tidak, saya tidak berhaji atau saya belum berhaji. Lam ahujja. Jadi ahujja fi'il mudhari' untuk mutakallim ya, dengan hamzah pada huruf mudhari'ahnya. Kemudian keadaannya majzum ya, dijazmkan oleh lam tersebut. Ya. Kemudian tadi untuk menghindari bertemu dua huruf sukun, maka sukun yang kedua di fathah. Lam ahujja. Ini. Contoh yang kedua. A'adati hadhil kutuba. A'adati hadhil kutuba ya binti, ya, wahai putriku. Apakah engkau sudah menghitung kitab-kitab ini? La. Lam. Lam a'udda. Lam a'udda. Kemudian ada maf'ul bihnya diganti dengan dhamir. Lam a'uddaha. Ini. Fi'ilnya a'udda. Kemudian disertai dengan maf'ul bih yang diganti dengan dhamir ya. A'uddaha. Menggantikan hadhihi al-kutuba. Ini. La lam a'uddaha. Berikutnya. Tadi ha sababta zamilaka hadha ya aliyu. La lam asubba. La lam asubba. Ya, asubbahu. Asubbahu. La lam asubbahu. Ya. Asub lam asubbahu. Oh ya. Apa engkau mencela temanmu? Temanmu ini wahai Ali? Tidak, aku tidak mencelanya. Ya. Asababta zamilaka hadza ya Ali? Apakah engkau mencela temanmu ini wahai Ali? La lam asubbahu. Tidak, saya tidak mencela dia. Berikutnya. Amarral mudiru alal fusuli. Ya. La. Lam. Amurra. Al-Mudir, Ra'ib, dengan Ya, Yamur, Lam Yamur, Ra'u. Yamur, Ra, sudah. Yamur, Lam Yamur, Ra'u. Alal Fusul itu bukan maf'ul bih ya. Kalau diganti bomir, ya al fusulnya saja yang diganti bomir. Artinya ala tetap ada. Jadi apa? La ala nurho ala fusul. Alai? Alaihim. Al fusul jama' ghair akil ya. Alaiha. Jadi marra mudhari'nya yamurru. Kemudian dimasuki lam menjadi lam yamurra. Lam yamurra. Ya. Artinya apakah kepala sekolah memerintahkan untuk melewati ke kelas-kelas? Ya. Tidak, dia tidak melewatinya. Ya. Hamzahnya istifham ya. A, marra, fi'ilnya marra. Marra melewati. Ya, a marra mudiru 'alal fusuli. A marra mudiru 'alal fusuli. Apakah mudir, kepala sekolah itu melewati kelas-kelas? La, lam yamurra alaiha. Lam yamurra alaiha. Beliau tidak melewati kelas-kelas itu. Ini berikutnya. Sebab ta. Pertanyaan ya, ditujukan pada orang kedua ya. Sebab ta. Lazimnya, umumnya ya, tanya jawabkan begitu. Sobatka almaru alladzim kana fil kubi. Apakah engkau menuang air yang tadinya ada di gelas itu? Yang tadinya ada di gelas itu. Lam sobat tertu. Fi'ilnya mudhari'. Soba yasubu untuk mutakallim. Asubba. Ya, kemudian alma. Domainnya mudhakar ya. Lam asubbahu. Ya, a sobatta al-ma'a, ya, al-ma'a maf'ul bi. A sobatta al-ma'a alladzi kana fil kubi. Apakah engkau sudah menuangkan air yang tadi ada di gelas itu? Ya, kana, ya, yang tadinya ada di gelas itu. Ya, a sobatta al-ma'a alladzi kana fil kubi. La, ya, la, dan lam asubbahu. Lam asubba. Ini fi'ilnya ya. Asubba. Lam asubba. Kemudian alma diganti dengan bomir. Bomir ha. Lam asubbahu. Ya. Lam asubbahu. Ini. Saya tidak menuangkannya. Ya. Berikutnya. Saya minta Ro'ihatan Karihatan indama fatahkan badal kamaru. Iya. Fatah kamu ijilun Bau busuk ketika membuka pintu kamar mandi. Iya. La lam asamma. Iya. La lam asamma. Ha. A syaminta raihatan karihatan. A syaminta raihatan karihatan. Indama fatahta babal hammami. Apakah engkau mencium, membaui bau busuk atau bau yang tidak enak? Ya, karihah yang tidak enak, yang tidak disukai. Atau bau busuk. Indama. Ya, mungkin bau yang tidak enak ya. Ra'ihatan karihatan, bau yang tidak enak. Aindama fatahta babal hammami, ketika engkau membuka pintu kamar mandi. Jawabannya tadi la lam asyamma ha, fi'ilnya lam asyamma. Asyamma ini ya fi'il mudhari' untuk mutakalim dalam keadaan majzum ya. Lam asyamma ha ra'ihatan diganti dhamir ha, ini lam asyamma ha. Baik, saya tidak mencium baunya, bau yang tidak enak tadi. Masih terkait dengan ini, pada tamrin yang berikutnya, fi'il mudhari' yang didahului atau yang dimasuki oleh la an-nahiyah pada fi'il mudha'af ini. Tamrin ta'asian yang ke-9, adkhil lan-nahiyata, masukkanlah la an-nahiyah, la yang bermakna larangan, alal fi'il alladhi amama kulli jumlatin, pada fi'il yang ada di depan masing-masing kalimat. Wa akmil bihil jumlata, dan sempurnakanlah dengannya kalimat tersebut. Ya. Contoh la tasubba, ya langsung saja, la tasubba li mazidan minal qahwati. Ya, fi'ilnya asalnya tasubbu, yang disediakan atau yang disebutkan di depan kalimat tersebut, kemudian didahului la nahiyah, yakni dia menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Ya. La tasubba. Ini. Kemudian disempurnakan kalimat tersebut. La tasubba li mazidan minal qahwati. Jangan engkau tuangkan untukku tambahan dari kopi ini. Ya. Jangan engkau tuangkan tambahan kopi untukku. Ini. La tasubba li, dan seterusnya. Satu contoh lagi, yang kedua, la tazunna. Ya, la tazunna. Ya, asalnya tazunnu. Kemudian dimasuki la nahiyah menjazmkan, kemudian huruf akhirnya diubah menjadi fathah supaya tidak bertemu dua huruf sukun, menjadi la tazunna. Ya, annal imtihana sayakunu sahlan. La tazunna annal imtihana sayakunu sahlan. Jangan engkau kira bahwasannya ujian itu akan mudah. Okay. Berikutnya, tafadhol. Nanti. La tasubba akhaka al-muslima. Ya. Jangan engkau cela saudara muslim. Saudaramu. Saudaramu muslim. Ya. La tasubba. Ya. La tasubba akhaka al-muslima. Jangan engkau cela saudaramu yang muslim itu. Berikutnya. La ta'udda hadhihi riyalati. Janganlah engkau hitung riyal-riyal ini. Ya. La ta'udda hadhihi riyalati. La ta'udda hadhihi riyalati. Jangan engkau hitung riyal-riyal ini. Berikutnya. La tamra baina yadai. Yadai. Yadai al-musalli. Ya, yadai al-musalli. Yadai, asalnya yadai, kemudian karena alif lam, sesudahnya alif lam ya, maka di situ ya-nya di kasrah, yadail. Yadail musalli. Artinya ya-nya sukun, yadai. Tetapi karena sesudahnya sukun pada alif lam, lamnya sukun, maka ya tersebut di kasrah, yadayil musalli. Diulangi, la. La tamurra baina yadayil musalli. Ya. Apa, lewat? Lewat di antara. Baina yadai itu maknanya apa? Di hadapan. Di hadapan orang sholat. Ya. La tamurra. Ya. La tamurra baina yadayil musalli. Jangan engkau lewat di hadapan orang yang sholat itu. Ya. Kalau arti secara lafaz, baina yadai, di antara dua tangan. Ya. baina, di antara yadai dua tangan. Ya. Yang ada di dua tangan berarti apa? Di depannya kan, di hadapannya. Jadi ini arti secara makna ya, baina yadai itu artinya di hadapannya. Ya, di depannya. La tamurra baina yadayil musalli. Jangan kamu lewat di hadapan, di depan orang yang sholat itu. Berikutnya. La tasuro saburata makamina. Ya. La tajurra. La tajurra saburata min makamiha. La tajurra saburata min makamiha. Menarik. Ya. Menarik. Kapan tuh? Kapan tulis dari tempat? Ya. Jangan engkau menarik atau menyeret papan tulis itu dari tempatnya. Ya. Jadi ini fi'il mudhari', ya, yang majzum, ya, dengan tanda jazm sukun. Hanya saja karena bertemu dua huruf sukun, maka sukun yang akhir itu diubah menjadi fathah, ya, supaya tidak bertemu dua huruf sukun ini. Jadi tetap tanda jazmnya adalah sukun, ya, sukun yang muqaddar, sukun yang ditakdirkan. Ini. Berikutnya atau sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Berikutnya, asyron tamrin yang ke-10. Isnadu adda ila dhamairi, penyandaran fi'il adda pada dhamir-dhamirnya. Adda, ya, salah satu contoh, ya, untuk dijadikan contoh pada fi'il mudha'af yang madhi. Ya, madhi. Ya, ini disandarkan pada dhamir, bagaimana keadaannya? Ya, sekarang perhatikan atau sebelumnya ingat, dhamir di sini adalah dhamir yang sebagai fa'il atau disebut dengan dhamir rafa. Dan dhamir rafa ada dua macam, apa? Sakin yang sukun dan mutaharrik berharokat. Jadi selalu diingat untuk dhamir rafa nanti akan dibedakan dhamir rafa yang sakin yang sukun dan dhamir rafa mutaharrik yang berharokat. Nah, itu pengaruh pada bentuk fi'il ini. Perhatikan. Hamidun adda. Nah, di sini dhamirnya mustatir ya, takdirnya huwa. Kemudian al-auladu addu, dhamirnya wawu. Wawu itu sukun. Dhamir yang sakin atau yang sukun. Ya. Kemudian aminatu addat, tak ta'nits, itu bukan dhamir. Dia penanda untuk ta'nits untuk muannats, bukan dhamir. Ya. Di sini bentuk fi'ilnya tetap. Artinya tetap sebagaimana bentuk fi'il mudha'af, yakni huruf yang sama itu diidghamkan. Adda, addu, addat. Atau juga pada penggunaan untuk tasniyah yang untuk musanna bersama dengan dhamir alif, adda, karena alif juga sukun. Misalkan hamidun wa khalidun adda. Jadi huruf yang sama tersebut tetap idgham. Adda, adda, addu, addat. Nah, kalau dua perempuan, Aminatu wa Maryamu addata. Ini. Jadi dua huruf yang sama itu idgham, diidghamkan. Kemudian yang berikutnya, Albanatu addadna. Nah, di sini dhamirnya nun untuk jamak muannats, dan dhamir nun ini mutaharrik berharokat. Ya, maka perhatikan fi'ilnya addadna. Jadi fi'il mudha'afnya, ya, fi'il mudha'af di sini ketika bersama dengan dhamir nun yang berharokat, apa yang terjadi? Huruf yang sama itu terpisah. Tidak idgham, dipisah, terurai kembali seperti asalnya. Addadna. Seperti contoh yang salim, yang hurufnya berbeda. Misalnya kata bena. Ya, seperti itu. Ada bena. Perhatikan juga contoh yang berikutnya. Anta ada deksa. antum adadtum, anti adadti, antunna adadtunna, ana adadtu, nahnu adadna. Ini bomir-bomir yang mutaharrik, yang berharokat. Nah, ketika bersambung dengan bomir-bomir yang mutaharrik, maka fi'il mudha'af ini hurufnya terurai kembali, terpisah kembali sebagaimana asalnya pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Ini. Tetapi kalau bomirnya sakin atau sukun, huruf yang sama itu idgham. Adapun ketika bomir mutaharrik, bomir rafa' itu mutaharrik berharokat, maka huruf yang sama tersebut diuraikan atau dipisah, tidak idgham. Seperti contoh ini. Ya. Ini pada fi'il madhi. Ya. Tinggal nanti dikiaskan pada fi'il-fi'il yang lain juga seperti ini. Ya. Misalkan syamma, ya nanti syamma, syammu, syammat, syamam, syamimna, syaminta, syamintu, dan seterusnya. Berikutnya, hadiah asyara yang ke-11, isnadu ya'uddu ila dhamairi, penyandaran fi'il ya'uddu pada bomir-bomirnya. Ini fi'il mudhari'nya, disandarkan pada bomir, bomir yang sebagai fa'il atau bomir rafa. Sama di sini bomir rafa, ingat ada yang sakin, ada yang mutaharrik. Pada fi'il mudhari' juga demikian, perhatikan masing-masingnya. Hamidun ya'uddu, ya, bomirnya mustatir ya, tidak tampak. Kemudian al-auladu ya'udduna, bomirnya wawu, wawu itu sukun. Ya'udduna, maka huruf yang sama idgham pada fi'il mudha'af ini ketika bersambung dengan bomir yang sakin, yang sukun. Ya'udduna. Ya, aminatu ta'uddu, bomirnya mustatir ya. Kemudian al-banatu ya'dudna, al-banatu ya'dudna, bomirnya nun ya. Itu bomir nun yang akhir, bomirnya berharokat fathah ya'dudna, maka huruf yang sama terurai, terpisah, tidak idgham. Ya'dudna. Ya. Berikutnya anta ta'uddu, bomirnya mustatir. Antum ta'udduna, bomirnya wawu, wawu itu sukun, maka hurufnya idgham. Ta'udduna. Berikutnya anti ta'uddina, ta'uddina, bomirnya ya, ya mukhatabah atau ya, ya untuk mukhatabah, untuk anti. Maka dan ya ini sukun ya, ta'uddina ya-nya sukun, maka huruf yang sama idgham. Ta'uddina. Kemudian jamaknya antunna ta'dudna, bomirnya adalah nun, nun inas atau nun niswah. Bomir ini berharokat, maka huruf yang sama terpisah, terurai. Ta'dudna. Ini. Ana a'uddu, bomirnya mustatir. Nahnu na'uddu, bomirnya mustatir. Jadi seperti pada fi'il madhi tadi, ketika bomir rafa' itu berharokat, maka huruf yang sama itu terpisah atau terurai pada fi'il mudha'af. Adapun ketika bomir rafa', ya, bomir rafa' itu sukun atau sakin, maka huruf yang sama itu diidghamkan. Demikian pula ketika bomirnya mustatir, ya, itu juga idgham. Adda ataupun ya'uddu, ta'uddu, a'uddu. Ini. Jadi sesuai dengan keadaan bomirnya, apakah sakin ataukah mutaharrik atau juga yang mustatir tadi, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya tsaniya asyara yang ke-12, isnadu fi'lil amri min adda ila dhamairi, penyandaran fi'il amr dari adda pada bomir-bomirnya. Ini. Amr, fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Jadi tinggal dilihat tadi fi'il mudhari'nya kemudian dibentuk amr. Perhatikan. Udda ya Hamidu. Ya, udda ya Hamidu. Seperti tadi sudah dijelaskan, huruf akhirnya diubah menjadi fathah supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Kemudian untuk jamak bagaimana? Diambil dari mudhari' yang jamak, antum ta'udduna, dibentuk amr menjadi uddu ya auladu. Ya. Uddu ya auladu. Nah, di situ dari ta'uduna dibentuk amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, dan ketika mudhara'nya diakhir dengan nun sebagai tanda rafa', maka nunnya dihilangkan pada bentuk amr. Harakat yang lainnya tetap, dari ta'uduna menjadi uddu, tidak ada perubahan. Artinya sesuai dengan pembentukan fi'il amr dari fi'il mudhara' secara umum ini. Jadi harakatnya tidak diubah menjadi fathah seperti yang mufrad tadi. Ya, karena tadi diubah itu karena bertemu dua huruf sukun. Kalau tidak bertemu dua huruf sukun, ya tidak diubah sebagaimana asalnya. Antum ta'uduna menjadi uddu. Ya auladu, wahai anak-anak. Ini. Berikutnya untuk mukhatabah menjadi uddi ya aminatu. Uddi dari anti ta'udina. Dibentuk amr, huruf mudhara dihilangkan, nun yang akhir dihilangkan, menjadi uddi sesuai asalnya. Anti ta'udina menjadi uddi. Ini amrnya. Uddi ya aminatu. Kemudian jamaknya u'adudna ya banatu. Dari mudhara'nya tadi antunna ta'udna. Ya, ta'dudna. Nun itu dhamir, maka dia tidak bisa dihilangkan. Yang dihilangkan berarti hanya huruf mudhara' saja. Kemudian karena huruf awal itu sukun, ta'dudna, ainnya sukun, maka ditambahkan hamzah wasal. Menjadi u'dudna. Kalau yang lainnya tadi, huruf pertama sudah berharakat, tidak ditambah hamzah wasal. Ini. Jadi ini. U'da, uddu, uddi, uddudna. Kalau untuk dua orang dengan alif mudhara'nya ya'uddani. Untuk yang mukhatab ya ta'uddani. Kemudian nanti amrnya menjadi udda dengan alif ya. Udda ya hamidu wa ya khalidu. Misalkan wahai dua orang, Hamid dan Khalid misalnya, udda dengan dhamir alif. Jadi ini bentuk fi'il amr ya, pada fi'il mudha'af seperti ini ya, tinggal dikiaskan pada fi'il-fi'il yang lain, fi'il mudha'af yang lainnya seperti ini. Baik. Ada yang ditanyakan? Baik. Untuk malam ini sampai ini dulu. Insyaallah nanti yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, ala kuminkum kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.